hatiku terpesona. Oh, kau yang pertama membuat diriku jatuh cinta. Bila kau ada bersama aku, oh, saat-saat indah kan masih ada di dalam tangan kau yang ceria, membuat hatiku semakin resah. Hari semakin cerah bila kau ada bersama aku. Saat-saat indah kan masih ada. Bila kau ada bersama.